Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif al-mas'alatu thaniyatu syurutuhuma. Permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan bab yang ke-12 yaitu tentang al-muzara'ah dan al-musaqah. Syurutuhuma, syarat sahnya muzara'ah dan musaqah. Awalan an yakuna 'aqiduhuma jaizat tasarruf. Fala yaqa'ani illa min balighin hurrin rasyidin. Hendaklah orang yang melakukan akad, an yakuna 'aqiduhuma, orang yang melakukan akad, transaksi kesepakatan muzara'ah dan musaqah ini, jaizat tasarruf, adalah orang yang boleh untuk membelanjakan hartanya. Dalam pembahasan kitabul buyu' jual beli ini selalu diulang-ulang kalimat ini, jaizut tasarruf, orang yang boleh untuk melakukan transaksi, tidak dihalangi, tidak dicegah. Fala yaqa'ani, maka tidak akan terjadi muzara'ah, demikian pula musaqah itu, illa min balighin, kecuali yang melakukan transaksinya, yang membuat kesepakatan adalah orang yang sudah baligh. Bagaimana transaksi jual beli dengan anak kecil ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jika urusannya adalah sepele, harganya ringan, maka ini diperbolehkan dari anak-anak yang sudah mumayyiz. Ini diperbolehkan dan sah transaksi jual belinya. Namun kalau itu permasalahannya adalah besar, barangnya banyak, harganya mahal, ini tidak diperbolehkan kecuali min balighin, dari orang yang sudah baligh. Dan sudah kita lewati tanda-tanda seseorang dikatakan baligh. Pria ada 3 cirinya. Salah satu dari 3 tanda baligh pada pria apabila telah dilampaui, maka dia dikatakan baligh. Adapun wanita ditambah lagi 2 hal. Kalau pria, khusus untuk pria, pertama ihtilam, mimpi basah bahasa kita. Yara fil manam ka'annahu jama', melihat dalam mimpinya seakan dia melakukan hubungan suami istri. Atau yang kedua, tamamul umri 15 sanah, genap berusia 15 tahun. Kalau ihtilam belum, dilihat usianya berapa. Genap ternyata 15 tahun, walau belum ihtilam, maka dia dikatakan telah baligh. Dan yang ketiga, nabatu asyi'ri al-khashini hawlal farj, tumbuhnya bulu-bulu tebal di sekitar kemaluannya. Maka kalau ini sudah ada, walau dia belum ihtilam, walau usianya belum 15 tahun, tapi tanda yang ketiga ini telah ada pada seorang pria, maka dia dikatakan baligh. Kalau sudah baligh berarti dia sudah mukallaf. Wanita, 3 tanda ini, ditambah lagi yang keempat haid, dan yang kelima al-hamil, telah tiba masa haidnya, atau dia telah hamil atau mengandung, maka wanita dikatakan telah balighah. Fala yaqa'ani illa min balighin, maka transaksi akad musaqah dan muzara'ah ini tidak boleh dilakukan kecuali dari orang yang sudah baligh, hurrin, merdeka status sosialnya, bukan sebagai budak. Rasyidin, juga orang itu rasyid, tahu mana yang baik, mana yang buruk terhadap hartanya, bukan safih. Rasyid itu lawan dari safih. Thaniyan an yakuna syajaru ma'luman fil musaqati wal badaru ma'luman fil muzara'ah. Syarat yang kedua, bahwa pohon yang akan diurusi dalam transaksi musaqah, ma'luman an yakuna asyajaru, hendaklah pohon Ma'luman fil musaqah, diketahui pohonnya. Kalau transaksinya musaqah, karena sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu tentang makna dari musaqah dan muzara'ah. Kalau muzara'ah, daf'u ardin liman ya'mal bihi, menyerahkan sebidang tanah, lahan kosong. Demikian pula biji-bijian ataupun bibitnya. Demikian pula sarana dan prasarana pendukung untuk tercapainya hasil panen yang baik, itu diserahkan kepada seseorang yang dia memiliki kemampuan, memiliki keahlian untuk menanam biji-bijian tadi. Adapun musaqah, sebidang tanah yang telah ditanami, ditumbuhi pohon-pohon tertentu, tinggal merawatnya, mengambil hasilnya. Ini musaqah. An yakuna syajaru ma'luman fil musaqati, hendaklah pohon yang akan diurusi itu benar-benar diketahui. Kalau transaksinya adalah musaqah, pohon karet misal. Kan enggak mungkin pohon karet itu didodos. Ini kamu siapkan alat-alat untuk ngurusi kebun di sana. Enggak tahu dia kebunnya ini kebun apa. Sebidang tanah sudah ditanami pohon-pohon. Karena tidak disebutkan, sehingga alat yang dia beli, egrek, dodos, dan yang semisalnya. Begitu sampai di kebun, dia yang akan bekerja tadi sudah kadung beli alat-alat untuk memanen hasil sawit, ternyata kebunnya kebun karet. Maka yang dia beli sia-sia. Demikian pula sebaliknya. Datang orang punya kebun, anak punya kebun 2 hektar di sana. Anak tidak memiliki waktu, tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya dan mengambil hasilnya. Fadol, antum yang merawat, antum yang ambil hasilnya, kita bagi 2. Hasilnya kita bagi 2. Atau kita 30-70. Tidak disebutkan kebun itu kebun apa. Sehingga karena orang ini selama ini dia ahlinya di tanaman karet, dia belilah alat-alat. Dia beli kotak balamnya, dia beli cukanya, dia beli pisau sadapnya. Dia siapkan alat-alat untuk memahat pohon karet. Begitu sampai di lokasi, ternyata kebunnya kebun sawit. Sia-sia yang seperti ini, alat yang dia beli. Atau ternyata kebunnya di luar dugaan dia, kebunnya adalah kebun kopi. Dia selama ini ngurusi kebun karet, kebun sawit. Begitu datang di tempat tadi, ternyata pohon tanaman yang akan diambil hasilnya dan dirawat adalah kopi. Nah, yang seperti ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga harus ma'luman, benar-benar diketahui sebelum terjadi transaksi tadi, sebelum terjadi akad kesepakatan. Wal badaru ma'luman fil muzara'ah, demikian pula al badar, biji-bijian, bibit tanaman. Kalau yang diserahkan itu adalah sebidang tanah kosong, kemudian biji-bijian, pengelola, pelaksana diserahkan, ini ada anak punya lahan setengah hektar nganggur, itu sudah dibajak, sudah siap tanam. Ini antum tanam biji-bijian ini. Pupuk segala macam sudah disiapkan. Antum tinggal menjalankan, nanam, ngurusi dari kecil, kemudian merawatnya, serta mengambil hasilnya. Begitu dilihat bijinya kecil-kecil, oh ini sepertinya biji timun, sudah. Dia cari lanjaran, kemudian dia siapkan gulutan, dia pasang semuanya siap, dia tanam bijinya. Ternyata yang tumbuh semangka. Loh, ternyata tanaman ini adalah tanaman semangka, biji ini adalah biji semangka. Enggak sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harus pohonnya itu jelas dalam transaksi musaqah, demikian pula bijinya jelas, tanamannya yang akan ditanam jelas dalam transaksi muzara'ah. Salitan yang ketiga, yakuna li syajari thamarun ma'kulun min nakhlin wa ghairihi. Hendaklah pohon yang ditanam itu adalah pohon yang menghasilkan buah. Apakah itu kurma ataupun yang lainnya. Pohon-pohon yang menghasilkan, yang diambil dari hasilnya itu keuntungan. Apakah buahnya, apakah bunganya, ataukah lateknya kalau seandainya pohon karet. Yang bisa menghasilkan keuntungan, bukan sekedar pohon yang ditanam untuk hiasan kemudian sudah hilang begitu saja. Atau pohon yang ditanam indah untuk pemandangan namun tidak ada hasilnya, enggak. Karena yang mereka cari adalah hasil yang kemudian bisa dibagi antara mereka berdua. Rabi'an an yakuna lil 'amili juz'un musya'un ma'lumun mimma yahsulu min thamari syajari aw min al ghallati ka tsulutsi aw ar rubu'i aw nahwi dzalik. Yang keempat, hendaklah pekerja, pengelola, dia mendapatkan juz'un, bagiannya. Musya'un, musya' ini bin nisbah, dengan persenan. Ma'lum, ditentukan. Kita bagi hasilnya persenan ya. Ya udah, siap. Dia bekerja, sudah habis waktu dia berhari, berminggu, kemudian siap memetik hasil. Karena transaksinya mungkin bahkan tertulis bahwa bagi hasilnya adalah persentase. Pengelolanya senang. Oh, persenan ini, enak ini. Kapan hasilnya banyak, persenan saya pasti banyak. Sehingga dia semaksimal mungkin berusaha. Musya' dengan persentase. Begitu hasilnya bagus, tanam semangka misal hasilnya sampai 40 ton. Perkiraan hanya 25, 27, atau 30 ton paling banyak. Ternyata tembus di angka 40 ton. Sudah sangat senang sekali dia. Begitu bagi-bagi hasil, dia mengingatkan, bukankah dulu kesepakatan kita bagiannya adalah persentase? Iya. Kemudian yang punya modal tadi menyatakan persenannya, antum 30%, ana 70%. Tidak ditetapkan berapa persentasenya, hanya ditetapkan persenan saja. Musya', musya' itu persentase, bukan ditentukan. Antum nanti kalau panen antum dapatnya 15 juta. Itu namanya bi'ain, ditentukan bagiannya, juz'in bi juz'in muayyanin, dengan bagian yang ditentukan. Tetapi ini sekarang musya' bi juz'in musya'in. Nah, ketika musya' ini dengan persentase harus ma'lum, ay mahdud. Persenannya ini berapa? Berapa-berapa kita? Iyalah anggap persentase, tetapi harus ditentukan persenannya berapa? 70-30 atau 60-40 atau 35-65, itu harus ditetapkan. Jadi, penetapannya secara persentase dan persentase ini harus ditetapkan angkanya. Tidak dikatakan persenan kita, tetapi angkanya belum jelas. Ini juga tidak diperbolehkan. Qala an yakuna lil 'amili juz'un musya'un ma'lumun mimma yahsulu min thamaris syajari. Hendaklah pengelola dia mendapatkan bagian dengan persentase yang ditentukan. Seperti yang kita sebutkan tadi, apakah 50-50, 40-60, 35-65 atau 30-70%, terserah. Mimma yahsulu min thamaris syajar, dari buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Bisa dibagi buahnya? Boleh, tergantung kesepakatan mereka. Ana punya lahan kebun jeruk 2 hektar, antum urusi, antum rawat perharinya, pekerjaan-pekerjaannya. Nanti kalau panen kita bagi hasil 50%, 50% buahnya. Disepakati di situ, sudah enggak masalah. Begitu panen sudah dibagi tonasenya. Dapat misal 1 ton, ini antum 5 kintal, ana 5 kintal. Masing-masing juangnya sendiri-sendiri boleh. Aw minal ghalla, atau harganya. Jadi ketika panen, kemudian panenan itu dijual pada satu tengkulak, tinggal mereka ambil harganya. Setelah itu baru dibagi harganya sesuai dengan kesepakatan mereka. Katsuluzi, seperti misal bagian persentase yang ditentukan tadi, as-tsuluts 70-30%, antum bagiannya 30% pengelolanya. Awir rubu' atau seperempat, antum bagiannya 25%, yang 75% ana, kata si pemilik kebun. Terserah, kalau mereka sepakat berjalan di atas kesepakatan tersebut, au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Allahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan syarat-syarat sahnya transaksi al-muzara'ah, demikian pula al-musaqah.